Mitra Bisnis, Bank Dunia kembali merilis laporan kemudahan berbisnis di sebuah negara yang tahun ini menempatkan Indonesia di peringkat 120. Peringkat Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak banyak berubah, masih jauh ketinggalan dibanding banyak negara. Di antara negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Filipina. Indonesia juga kalah dari Vietnam yang berada di peringkat ke-99, padahal Vietnam baru memulai perkembangan ekonominya pada awal tahun 90. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Chris Kantor. Pak Chris, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya belum lihat komponen-komponennya, tapi kalau ranking itu menggambarkan bahwa pekerjaan rumah kita masih banyak sekali. Apalagi kalau kita lihat di justru negara-negara pesaing kita itu bukan mengenai 128 jadi 120, tapi bagaimana kita melihat negara-negara yang menjadi pesaing kita, antara lain Vietnam, Thailand, Malaysia. Itu kan yang harus kita melihatnya harus seperti itu. Itu kan jelas-jelas mereka masih jauh lebih, peringkatnya jauh lebih baik. Even kayak Vietnam yang lebih jelek, you sendiri bilang tadi kan bahwa sekarang sudah peringkat 99. Itu yang harus membuat kita alert bahwa begitu banyak yang kita coba upayakan dibuat, tapi itu ternyata dalam ukuran untuk doing business itu kita masih betul-betul masih jauh tertinggal. Nah, ini memang banyak disebabkan bukan hanya yang harus dilihat itu, pengalaman selama ini kita meneliti masalah-masalah itu. Itu bukan hanya policy ataupun ketentuan-ketentuan regulasi yang ada di tingkat pusat, tapi juga yang banyak kan kewenangan itu ada di daerah, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota. Itu yang harus dilihat. Sebenarnya semua itu dengan gampang bisa dilihat. Masalahnya kan bagaimana kita solve the problem untuk setiap komponen yang ada dalam doing business itu kan. Kalau itu semata-mata kewenangannya di tingkat pusat, pengalaman selama itu masih lebih gampang. Sebab pemerintah kita saya tahu betul sangat berkeinginan untuk memperbaiki itu dan memang untuk menarik investasi, membuat supaya dunia usaha itu lebih kondusif, supaya ekspor kita meningkat, supaya kita bisa menjadi lebih kompetitif. Tapi kan implementasinya apakah itu kaitannya terhadap ketentuan yang kewenangannya tidak ada di pusat atau yang mengenai yang barangkali ada hambatan di tingkat peraturan maupun perundangan gitu. Terobosan seperti apa yang diperlukan, Pak? Ya terobosannya yang nggak gampang memang kalau yang solve untuk masalah yang ada di tingkat 2 atau di tingkat di Pemda itu ya harus merubah undang-undang otonominya. Yang kedua ya cuma bisa menghimbau, mengajak Pemda-Pemda ini untuk mempunyai persepsi dan visi yang sama di dalam kita kemampuan dunia usaha kita untuk bersaing itu kan. Demikian Ketua Apindo Chris Kantor, saya Wendy Lim.